Bismillahirrahmanirrahim. Man hamidal hadith falyakra. Ya ahal hadith mita hadith. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala babu fadlil haram. Bab keutamaan haram yaitu Baitullah. Dan juga tanah haram sendiri. Yang ini luas. Wa qawlihi taala dan firman Allah Ta'ala, innama umirt, sesungguhnya aku diperintahkan, an a'bud, untuk beribadah rabbaha lil baldah, ini pemilik negara ini Allah SWT, alladhi haramaha, yang Allah telah mengharamkannya. Akan jelaskan apa yang diharamkan saja, akan dijelaskan. Walahu kullu syai, dan begininya segala sesuatu. Umirtu aku minal muslimin, dan aku diperintahkan untuk menjadi orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlihi jalla dzikruhu, dan firman-Nya yang maha besar nah penyebutannya, awalam numakkil lahum, bukankah kami telah menempatkan kepada mereka harama, di tanah haram, aminah sebagai negara yang aman. Yudba ilaihi samaratu kulli syai, yang diri anugerahkan dengannya buah-buahan segala sesuatu. Rizqam min ladunna, rizki dari sisi kami. Walakin aktharuhum la ya'lamun, akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ini keutamaan yang agung tentang tanah haram. Dan saya jelaskan nanti akan ada tanda-tandanya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala haddatsana Ali bin Abdullah bin Ja'far bin Jahzam Abdul Hasan Al-Basri Sufyan bin Uyainah menjuluki dengan apa? Hayyatul Wadi, ular padang pasir. Lima arifatihi bayna lil ahadith, karena keilmuannya tentang celah-celah hadith atau di antara ucapannya atafakuh fi ma'anil hadith nisful ilm wa ma'rifat rijal nisful ilm, memahami makna hadith adalah separuh ilmu, dan mengetahui rijal hadith juga separuh ilmu. Dan ketahuilah, mengetahui rijal seperti ini sulit. Kadang seorang sudah belajar lama tidak mampu. Nama-nama orang yang sulit dihafalkan nama rijal. Al-Imam Bukhari menyebutkan mastasartu ala ahad illa inda alim al-madini. Aku tidak merasa kecil, hanya tidak raja bilang tidak minder kecuali kalau berhadapan dengan alim al-madini, keilmuan yang tinggi. Gurunya Yahya bin Sa'id al-Qattan menyatakan ata'allam minhu akthar mimma yata'allamu minni. Saya belajar darinya lebih banyak daripada dia belajar kepada saya. Suatu hari Amr bin Ali mencela Ali al-Madini. Dia mengatakan kalau seandainya mampu melakukan perjalanan, ia akan ke Kencing di kuburan Butu ala Qabr Ali, Amr bin Ali. Kencing di kuburannya Amr bin Ali. Dan semisal ini ucapan Syabi, man khalaf al-kitab wa sunnah fabul alaih. Siapa yang menisi al-kitab wa sunnah, kencingnya. Nah, kalian kencingnya saja. Yang menisi al-kitab wa sunnah. Ini ada ucapan namanya enggak terlalu keras. Disebutkan kalian butuhkan kekerasan. Apalagi ahlul bidah. Karena mereka tidak mengucapkan salam. Yahya bin Katsir menyatakan idza ra'aita al-mubtadi' fi at-tariq fakhudh ila adyakih. Ada riwayat lain fakhudh min ghairihi. Kalau engkau melihat al-bid'ah di jalan, persempit jalannya. Nah, lagi riwayat lain bahwasanya jika engkau melihat al-bid'ah di jalan, maka ambil jalan yang lain. Jangan berjumpa dengan orang ini. Hadatsana Jarir bin Abdul Hamid. Abu Abdullah Al-Kufi. Al-Mansur. Mansur Ibn Man. Al-Mu'tamir Abu Attab Kufi. Kana la yukhallid wa la yudallis. La yukhallid wa la yudallis wa la yarwi illa an thiqah. Tidak meriwayatkan kecuali dari seorang yang thiqah. Nah, ini penting mencari guru yang thiqah untuk percaya. Kudima al-Amas, lebih dahulukan daripada Amas. Dan kita mengetahui Amas dijuluki dengan Mushaf lihifdhihi karena hafalannya. Namun Mansur Mu'tamir, ketika nanti jumpa dengan Amas, maka yang dahulukan Mansur Ibn Mu'tamir. Al-Mujahid, Mujahid bin Jabr Abu al-Hajjad Al-Makki. Dari mengetahui dia termasuk yang mengafirkan Hajjaj bin Yusuf. Dia Usail bin Jubair. Wa'asim bin Abi Nujud. Wan-Nakhai. Wa-Sya'bi. Dan lain-lainnya yang mengafirkan Hajjaj bin Yusuf karena membunuh ribuan kaum muslimin. Di antara ucapannya, ta'alam tulah ilmi ghairi niyah thumma rasakanil niyah ba'du. Aku belajar ilmu tanpa niatan, kemudian setelah itu Allah berikan karunia nikmat kepada diriku berupa niat. Yang semisal ucapan ini adalah ucapan Tsauri. Bahwa kadang seperti santri yang ada di sini, mungkin ke pondoknya kan dipaksa orang tua, tidak ada niatan. Buktinya apa buktinya? Ketika ini tidak ada ustadznya, coba lihat melakukan maksiat sebagian, sebagian langsung bermain-main. Inilah tanda-tanda dia belajar tidak ada niatan. Kalau ada niatan meskipun tidak diawasi oleh gurunya atau meskipun ustaznya pergi, tetap akan belajar di masjid. Itu bisa dilihat. Nah, santri-santri yang jadi hanya sekedar takut karena gurunya, atau santri yang memang belajar dengan sungguh-sungguh. Namun lama kelamaan fa'abal ilmu ayakuna binniyah, ilmu enggan kecuali harus dengan niat. Di antara ucapannya, la adri ayu nikmatain a'zam alayya an hadal Islam aw an sallamani min hadhil ahwa. Aku tidak tahu dua nikmat mana yang besar bagi saya, Allah memberikan hidayah kepada saya Islam, atau Allah menyelamatkan diri saya dari al-ahwa. Apalagi zaman sekarang, lihat sendiri bagaimana pemilu menjadikan pimpinan-pimpinan orang-orang kafir. Berita bahwasanya Jokowi itu aslinya namanya Herbertus Handoko. Nah, Joko Widodo. Nah, Oi Hong Leong. Bin Oi Hong Leong. Turunan Cina. Coba lihat di Solo, wali kotanya sudah Kristen. Di Jakarta nanti kalau dia seandainya jadi presiden, nanti Jakarta gubernurnya Kristen, Ahok, Cina. Hanura juga begitu, Hanura ini melalui partai PDI. Kemarin juga Jalajar Rahmat Syiah, tokoh Syiah Indonesia, sudah jadi DPR RI melalui partai PDI. Kaum muslimin tidak boleh milih misalnya wakilnya ataupun orang Nasoro untuk jadi pimpinan, haram hukumnya. Allah sebutkan la ilaha illal mu'minun kafirun awliya bil mu'minin, tidak boleh orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai loyalitas pimpinan-pimpinan, kebanggaan-kebanggaan, idola, tidak boleh. Bahkan kalau ada pemain sepak bola ternyata Kristen, tidak boleh kalian itu mengajukan jempol, ini jagoan saya. Ini bisa mengantarkan kepada kekufuran, kecintaan kepada pemain orang-orang Kristen. Nah, ini banyak terutama para penggemar olahraga. Nanti kalau pemain-pemain dari Italia rata-rata orang Kristen. Amerika rata-rata orang-orang Yahud, orang Nasara. Oh, kata tidak disadari, itu akan mengarahkan kepada kekufuran. Menjadikan kaos idola. Nah, akan tapi sering disebutkan bahwasanya aktarun nasi la ya'lamun, manusia tidak mengetahui perkara ini. Bahkan kita melihat bahwasanya orang Yahud, orang Nasara, walan tertuang kal Yahud walan Nasara hatta tabi'a millatahum. Orang Yahud, orang Nasara tidak akan ridho sampai kalian mengikuti agama mereka. Tatkala ada kejadian di daerah Sumatera, Medan, yang gubernurnya tenggelam masuk laut, yang kecelakaan pesawat karena Di bawahnya banyak buah durian. Wakilnya Kristen akhirnya apa? Jadi gubernurnya Kristen. Sumbang untuk gereja demikian banyaknya. Nah, demikian pula seperti Jokowi sendiri untuk melihat memberikan sambutan-sambutan di beberapa gereja. Ini meniru sunnahnya Gus Dur sampai dibaptis gereja, mengarahkan kepada kekufuran. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan ini seorang mengantarkan ke gereja aja tidak boleh. Itu mengantarkan, tukang ojek pun tidak boleh mengantarkan ini jelas ke gereja. Tukang andong juga demikian. Jual makanan, jual susu kedelai misalnya. Ini kalau jelas di depan gereja tidak boleh. Bagaimana kalau memberikan sambutan kehormatan? Dulu ketika partai masih tiga, Golkar, P3 dan PDI, untuk melihat tatkala waktu itu Tri Sutrisno yang dicalonkan sebagai presiden ternyata memberikan sambutan ke gereja langsung, namanya jatuh. Tapi sekarang tidak, justru namanya semakin tenar. Makanya tenar bahwa ini presiden yang Bhinneka Tunggal Ika. Yang jelas kaum muslimin, kalau ingin baik harus kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dan namanya pemilu tidak akan membantu kaum muslimin. Orang awam itu yang penting duitnya. Ada duit banyak jadi. Enggak ada duit enggak nyoblos. Itu orang awam. Yang memberikan bantuan mungkin dana ini dana diambil dari pemerintah, tapi karena mungkin ini yang ngasih ini dari DPR, mungkin dikira uangnya sendiri, padahal itu uang negara. Itu yang akan menang. Orang awam tidak tahu, itu harta rakyat sendiri, harta mereka. Nah, memang harus digunakan demikian. Tidak boleh berlaku zalim. Yang jelas tidak ada kenikmatan yang paling agung kecuali selamat, bisa masuk agama Islam, tidak murtad, atau selamat dirinya dari ahlul ahwa yang termasuk Syiah, Sufiyah. Ibnu Hazm menyebutkan inna Allah dal muslimin bisyiati was sufiyah. Allah menguji kaum muslimin dengan orang Syiah dan orang Sufiyah. Ini ujian yang paling berat bagi kaum muslimin. Kalau orang Syiah gabung dengan orang Sufiyah, ikut salawat-salawat, bahkan terus berupaya untuk menjelek-jelekkan ahli sunnah wal jamaah, dikatakan teroris, dikatakan wahabi. Coba lihat, dengarkan dan baik-baik kajian-kajian mereka, intinya wahabi. Tabligiun juga demikian, NU juga demikian. Nah, kalau memang wahabi itu keras, sekali lagi mungkin tidak boleh datang lagi ibadah haji di Mekah sana. Ahlus sunnah adalah orang yang lemah lembut kepada kaum muslimin dan tidak suka mengafirkan yang lainnya kecuali ada burhan, ada bukti. Di antara ucapan Mujahid bin Jabir, lam yanal mustahyin wala mutakabbir. Tidak akan dapat ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Malu bagaimana, saya sudah tua begini masa mencari ilmu. Akhirnya enggak dapat ilmu karena malu. Liman nisa'ul ansar lam yanahunal haya ayatafaqahna fiddin. Senikmat-nikmat wanita adalah wanita-wanita Ansar tidak menghalangi rasa malunya untuk memahami agama Allah. Dan juga sombong. saya itu kenal dakwah lebih dulu daripada ustadznya itu. Nah, ada yang demikian. Daerah Ngancar ada. Nah, masuk juga daerah yang lain. Saya itu sudah kenal dakwah dari dulu. Padahal mungkin kalau diukur keilmuan dengan santri yang baru 2 tahun, mungkin lebih banyak keilmuannya yang santri 2 tahun. Baru belajar, walaupun sudah kenal dakwah, mungkin sudah 15 tahun yang lalu. Sisi keilmuan juga minim. Ingin baca Al-Qur'annya juga minim, bahasa Arabnya juga minim. Dalam segala hal. Tapi begitulah kesombongan menjadikan tertutupi ilmu. Antawus, Tawus bin Kaisan, Abu Abdurrahman Al-Farisi Thummal Yamani, aslinya dari Faris, dari Iran, kemudian tinggal di Yaman. Kana Tawus idza ra'a ru'us al-maswiyah lam yata'assa tilkal lailah. Kalau dia melihat kepala-kepala yang dipanggang, dia tidak mau makan malam itu, makan malam. Kalau kita ngelihat panggang ayam, udah ngiler, ya. Udah ngiler, enggak cepet-cepet ini. Di antara ucapannya yang lain, la yutimmu nusuku syab hatta yatazawwaj. Tidak akan sempurna ibadahnya pemuda sampai menikah. Kenapa begitu? Orang yang belum punya anak atau belum punya istri mungkin tidak bisa sedekah tiap hari. Tapi orang yang punya anak, punya istri, hatta ma matajal fi imra'atik, sampai apa yang diberikan kepada mulut istrimu itu sebagai sedekah. Semakin banyak anaknya, itu semakin banyak sedekahnya. Tidak terasa ngasih nafkah kepada anak-anaknya. Dan juga tentunya, kalau seandainya suatu meninggal, orang yang menikah insyaallah ada warisan berupa anak-anak yang saleh dan salihah. Ini keuntungan tersendiri, mendoakan kepada orang tuanya, Allahumma ighfirli dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Disebut hadis Buraidah dan juga yang lainnya, bahwa orang tuanya akan diberikan mahkota, diberikan perhiasan, diangkat derajatnya. Ini semua keutamaan bagi mereka-mereka yang punya anak. Itulah ibadahnya pemuda belum sempurna sampai menikah. Menikah pun harus punya tujuan. Tujuannya menghindarkan dirinya dari perbuatan maksiat. Demikian pula tujuannya untuk bisa mendapatkan turunan yang baik, bukannya sekedar memuaskan hawa nafsu. Kalau memuaskan hawa nafsu tidak ada bedanya dengan hewan. Hewan juga melakukan hal itu. Bahkan mungkin burung lebih kuat daripada manusia. Hewan tidak. Burung lebih kuat daripada manusia. Tiap bulan burung beranak. Manusia bisa begitu tiap bulan beranak. Padahal lebih kecil tubuhnya. Ali bin Abbas wa Abdullah bin Abbas Abul Abbas, yang paling banyak mengambil ilmu tafsir dari Abdullah bin Abbas, siapa di sini? Ikrimah. Dan di sana ucapan Tsauri, khudu at-tafsir min arba'ah, Saya menyebutkan Hanan. Baru buka-buka. Assalam. Ikrimah. Abdahak. Waman. Aman. Ibrahim. Indah. Sa'id bin Jubair. Mujahid. Nah, Mujahid. Ambil tafsir dari empat. Mujahid, Sa'id bin Jubair, Wa Ikrimah, Ad-Dhahhak. Ahli tafsir. Setelah kita mengetahui Abdullah bin Abbas mendidik Ikrimah dengan mengikat kaki, nah, dengan tali. Kakinya diikat dengan tali. Dita'limi Al-Quran wa Sunan, untuk mengajar Al-Quran dan Sunnah-Sunnah. Nanti kalau sekali waktu diikat, dia menangis, jangan cengeng, ya nak. Nah, sekali waktu dimasukkan kamar, diajari, tidak boleh keluar-keluar. Ustaz ini sudah linu semua kakinya. Nah, untuk kebaikan, karena biasanya istilahnya orang-orang dari mbah-mbah kita dulu mengatakan namanya anak kecil itu seperti cemplai, tahu cemplai? Jadi banyak geraknya, lari ke sana kemari. Nah, orang yang lain mengatakan cemplai, nah, cemplai anak kambing itu. Lari, ini cirinya yang sehat. Nah, tapi kalau dibiarkan terus berbahaya, dan terus main-main aja kerjaannya. Yang dibutuhkan sesuatu dimasukkan kandang, nah, biar istirahat, tidak lari ke sana kemari. Di sini kasih pagar aja ngelompat, ya enggak? Kasih pagar ngelompat. Bagaimana kalau enggak kasih pagar? Sudah. Itu tanaman-tanaman sawah tetangga ya rusak semua ini. Gua ada yang protes. Nama saya ini gelutan-gelutan saya ini kok diinjak-injak semua, gimana ini? Ya maklum Pak, di sini ada santri orang Sumatera, orang Sulawesi. Jadi kalau sistem pertanian di sana tidak sebagaimana di Jawa. Jadi kasih gelutan bagus-bagus gitu. Kalau di sana dipacul lah ya. Nah, dipacul, tidak digulut seperti di sini. Dibuat undukan yang bagus. Nah, di sini dikira ini untuk lompatan. Makanya yang berhasil di Tran itu orang-orang Jawa atau orang-orang Sumatera sendiri. Nah, orang-orang Jawa. Itu ma'ruf karena mau kerja, terbiasa tanah sempit. Dan saya tadi itu masa kenapa dipagar. Ada lagi Ustaz, di gubuk saya ini banyak sekali puntung rokok. Nah, ini ada ngerokok santri Ustaz ini. Oh iya begitu. Kita lihat betul banyak sekali puntung rokoknya. Berarti ada yang ngerokok ini. Berbeda kalau tempat sufi. Tempat sufi gelap-gelap. Nah, santrinya ada yang ngerokok. Guru besarnya juga begitu. Jadi ngerokok minta apinya. Minta apinya. Enggak tahu kalau ini gurunya sendiri. Nah. Ini pernah disebutkan sejarah pondok sufi. Jadi ketika santri yang ngerokok, gurunya malah minta api rokok tersebut. Jadi untuk nyambung rokok. Bahkan ada juga kiainya itu, pokoknya begitu habis rokok langsung nyalakan lagi. Habis nyalakan lagi, terus begitu. Sampai sehari itu 5 pak. 5 pak. Apa benar? Benar itu. Nah, jangan kira tidak benar karena kita tahu. Saya ini juga pernah mondok di tempat mereka. Ini tahu. Ada lagi seorang qori. Aneh kalau kebanyakan qori itu kalau mencium bau rokok, udah itu batuk-batuk serak. Termasuk saya sendiri, biasanya pertemuan itu masya Allah rokoknya ribuan yang rokok itu. Ya biasanya saya harus menyiapkan air sebelum membaca Quran, menyiapkan air untuk minum. Kalau enggak serak sudah. Tadi ada teman saya qori, masya Allah. Ya. Jadi sebelum baca Quran ngerokok dulu. Suaranya zen, nah, suaranya bagus sekali. Ya. Nah, ini ada keunikan, nah, ada keunikan. Sama dengan seorang qori nasional. Biasanya para qurra itu menjauhkan sambal. Menjauhkan sambal. Tapi ini ada justru ketika mau baca Quran, sambalnya yang segenggam tadi dikeluarkan, dimakan. Nah, suaranya bagus. Dan punya alasan. Itu lihat burung, burung kutilang itu. Kalau semakin banyak makan cabai, suaranya semakin semakin bagus. Nah, ada-ada aja. Nah, ada-ada aja. Jelas berbeda-beda. Jadi kebanyakan tadi, jadi kalau merokok itu akan menjadikan sesak, serak nah suaranya. Namun ada teman saya sendiri, jadi kalau mau baca Quran ngerokok dulu, jadi suaranya tambah bagus. Mungkin ini dibantu sama jinnya. Kalau Rasulullah SAW, yauma fathi Makkah, Rasulullah SAW berkata pada hari Fathu Makkah, inna hadzal balad, negara ini, haramahullah, Allah haramkan. La yu'dad syauku, nah, durinya tidak boleh dicabut. Wa la yunaffar sayduhu, dan tidak di usir atau dihalau buruannya. Tidak boleh dikejar-kejar. Wala yaltaqit luqatatah, dan tidak boleh seorang mengambil barang yang hilang. Illa man arrafaha, kecuali orang yang menginginkan untuk mengumumkannya, memberitahu. Ya tidak boleh la yutab syauku wala yukhtala khalah, ay la yukhtal arrutab minal annabat, jadi masih yang masih basah, pohon-pohon yang masih basah tidak boleh dipotong. Ini berkaitan dengan tumbuhan-tumbuhan yang ada di tanah haram. Namun di sana dikecualikan illal idkhir fa innahu liqaynihim wa biyutihim, karena adalah untuk liqaynihim. Apa qayn di sini adalah kuyun, ailil haddad, tukang besi. Ini semacam nah rumput, tapi ini rumput. Nah, dan juga untuk rumah-rumah mereka, biasanya untuk orang Jawa bilang cetik geni, nah, nyalakan api. Itu al-idhir. Adapun yang tumbang, yang bukan karena manusia, mungkin karena angin yang besar, makanya demikian tidak mengapa untuk diambil dan dipergunakan. Termasuk juga tanaman yang memang mereka tanam sendiri. Tanaman-tanaman yang di sawah seperti al-bakol, sayur-sayuran, uzuru, tanaman-tanaman nam di kurma, anggur dan sebagainya. Dan demikian tidak mengapa, karena ini tanaman yang manusia berusaha untuk menanamnya. Ini ada pengecualian. Wadun masmum bin sin, yaitu li ajil misk, jadi untuk minyak. Nah, untuk minyak. Ya demikian tidak mengapa. Adapun buruan, nah secara umum hewan-hewan yang memang ini diburu tidak boleh nam diburu. Jadi dibiarkan kecuali memang hewan piaraan beda seperti ayam. Disebutkan nam kemarin saudara kita bahwa ada seorang yang kaya di Saudi tiap hari itu menyelih ayam sekitar 3 juta. Membeli ayam tiap hari 3 juta. Kira-kira kayaknya kayak apa ini? Demikian pula mengambil barang-barang yang hilang. Di sana nanti kalau kalian lihat tuh, Masya Allah, ya sandal itu bertumpuk-tumpuk. Tapi nanti kalau bagaimana sudah dibuang tempat sampah, boleh apa tidak? Boleh. Ya tidak mengapa kalau mau ngambil. Sajadah itu juga banyak yang disita. Apalagi musim itikaf. Nanti dari pemerintah Saudi ada yang keliling. Jadi yang biasa membuat hajj, tahu hajj, yang meletakkan sajadah seperti orang-orang sufi atau orang syiah, itu akan diambili. Diambili masukkan tempat sampah. Nah, makanya tidak usah seperti tradisi orang sufi ya. Kalau seandainya boleh, setiap sop pertama, sudah saya kasih paku aja. Nah, sajadah ini paku, ini sop saya, jangan ada yang ngambil. Nah, kasih paku, atau kasih nama. Nah, termasuk bid'ah, membuat hajj. Di masjid karena masjid itu milik umum, siapa yang dahulu, itulah yang berhak. Tidak ada istilahnya kaplingan, ini untuk fulan, untuk presiden. Oh, bagaimana dengan yang di Saudi? Itu kok dikapling di sampingnya imam, dibawa di belakang imam dikapling itu khusus pengawal-pengawalnya. Di Saudi begitu. Nah, jawabannya kenapa coba? Hah? Untuk keamanan. Karena untuk keamanan, dan nanti kalau ternyata di belakangnya orang syiah bisa jadi imamnya dibunuh. Seperti dulu, tatkala Rafsanjani meludah di kubur Rasulullah SAW, kemudian Ali Hudzaifi itu mencercar celaan yang sangat kepada syiah ini. Namun syiah mengumumkan untuk membunuh Ali Hudzaifi ini. Akhirnya pemerintah Saudi menyembunyikan Ali Hudzaifi sampai setahun lamanya. Enggak jadi imam. Setelah setahun, kondisi kelihatannya sudah aman, baru keluar lagi. Jadi imam lagi sampai sekarang. Orangnya si muda. Itu orang Syiah, untuk melihat. Sanjani, meludah kubur Rasulullah SAW. Jadi bahkan dikasih tali. Kasih tali demikian, kita boleh masuk itu. Jangan coba-coba masuk. Nah, nanti kalian disuruh pergi. Walaupun orang Indonesia yang manut-manut, yang tetap orang Indonesia pun ada yang manut, ada yang mursal. Ya. Ada yang nakal. Buktinya apa dulu? Kita kenal orang Indonesia di Demak itu, orang Indonesia orang yang paling lembut. Ternyata ada, tinggalkan itu, ada yang memukul hurosnya, pengawal. Nah, pengawal syahnya dipukul sama orang Indonesia. Muslim fitnah Abdurrahman Adani. Ini bukti ternyata orang Indonesia itu, walaupun pendiam, tapi mendelnya di belakang ini. Nah, ini mangkel. Nah, orang Yaman, jambiahnya di depan. Orang Indonesia keris di belakang. Nah, mainnya dari belakang. Orang Yaman kelahi, pukul-pukul sebentar, setelah itu makan bareng lagi, tidak apa-apa. Orang Indonesia kelahi, 7 keturunan, tidak akan ngajak bicara. Demikian pula barang-barang yang berharga diumumkan di sana, tidak boleh diambil itu saja. Unta tidak boleh, karena unta bisa memiliki, nah, bisa menyelamatkan dirinya untuk diambil. Jadi kalau di sana pakaian itu masya Allah, namanya orang Arab Saudi, sebagian sopir-sopir itu tidak mau nyuci baju. Ini begitu kotor bajunya dibuang, beli baju baru lagi. Sebagian, tidak semuanya. Karena kemarin saya jumpa juga dengan orang Saudi, ini umurnya sudah 40 tahun lebih. Tazawwaj, sudah menikah. Nah, yasir Allah. Semoga Allah mudahkan. Ya, dia belum nikah. Nah, dan tanya juga Indonesia, ini secara khis. Nah, maharnya murah di Indonesia. Nah, tapi cari masalah yang sulit. Ya, saya sudah 40 tahun lebih belum nikah. Nah, kalau mahar di Saudi itu berat. Ada mobil. Nah, pokoknya begitulah. Nah, di Indonesia sebagian maharnya cukup kasbu subhat. Nah, ini maharnya kasbu subhat. Dan itu paling bagus, iltamis walau min hadid. Carilah mahar walaupun hanya sekedar, nah, khatam min hadid, besi, jin besi. Nilainya berapa jin besi, ya enggak? Sebagian sendiri ada yang punya. Bisa untuk mahar nanti. Bahkan termasuk mahar yang paling bagus itu maharnya Ummu Sulaim, yang penting masuk Islam. Abu Talha masuk Islam. Ini mahar yang terbaik, tidak ada yang bisa menandingi. Ini dihafalkan, kalau bisa hafal ayatnya, hafal ayatnya. Kalau yang sudah hafal Quran tinggal ngelihat aja. Nah, hadisnya semuanya harus hafal 3 baris. Apakah boleh kita memperkecil tempat duduk kita? Duduk tawarruk, bukan tawarruk pakai B, tawarruk pakai kaf. Agar orang lain bisa duduk, tidak mengapa. Terutama orang-orang yang sangat gemuk. Nah, juga cerita dulu di tempat, kita dihimpit oleh dua orang, orang besar orang Amerika. Sampai kita terjepit, betul. Nah, orang-orang Amerika tidak biasa duduk di bawah, kalau makan itu biasa berdiri, prasmanan, berdiri makan sambil ketawa-ketawa. Bahkan dalam pertemuan majlis pun itu disediakan kursi, tidak seperti kalian ini, duduknya mudah, orang kurus-kurus. Orang Amerika kadang duduk, nah, misteros ataupun tawarruk itu kesulitan. Nah, kan tidak biasa. Ini pernah terhimpit. Nah, ini tidak mengapa. Ini kita lihat sendiri, Syekh Muhammad Hizam juga agak gemuk sekarang setelah menikah. Itu begitu. Jadi perhatikan yang di sampingnya. Jadi kalau memang sesak, beliau duduk iftiros. Bagaimana cara bertobat kepada Allah kalau kita berdosa kepada orang tua? Kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, hal baki amin bir abawai ba'da mautihima qala na'am as-salah alaihima. Masih adakah saya bisa berbakti kepada orang tua setelah keduanya meninggal? Rasulullah mengatakan as-salah na'am. Iya, as-salah alaihima, mendoakan keduanya. Itu berbakti kepada orang tua tatkala sudah meninggal. Demikian pula, ya Rasulullah, inna abi syaihan kabiran ala yasati ar-rahilah afa'aju'an. Ya Rasulullah, ayah saya ini sudah tua, tidak bisa melakukan perjalanan untuk melakukan ibadah haji, apakah aku boleh menghajikannya? Rasulullah mengatakan, boleh. Ini diantaranya, menghajikan. Demikian pula, sedekah untuk orang tua. Nah, menjadi anak yang soleh dan solihah ini termasuk berbakti. Suruh belajar, belajar nak, belajar. belajar sungguh-sungguh. Adapun anak yang durhaka suruh belajar main game, main HP. Nah, tapi kalau orang hatinya sudah rusak, dibilang demikian tertawa aja. Karena hatinya sudah rusak. Wala yang faukum nusi in aratu an sahlakum in kana Allah yuridu ayyu yakum. Ini di antara Nabi mengatakan tidak akan bermanfaat nasihat saya jika aku memberikan nasihat kepada kalian jikalau Allah memang menghendaki kalian itu menyeleweng. Jadi nasihat tidak bermanfaat kalau memang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang menyimpang dari al-haq. Apakah boleh menikah dengan orang berbeda agama? Laki-laki yang muslim tidak mengapa menikah dengan ahlul kitab, kitabiyah, Yahudiyah ataupun Nasraniyah. Adapun selain ahlul kitab, menikah dengan perempuan Konghucu atau agama Buddha ataupun Hindu atau kebatinan, ini tidak boleh. Kalau perempuan muslimah tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki muslim. Tidak boleh dengan menikah Alkitab, tidak boleh. Bagaimana kalau sudah terjadi cerai? Harus cerai. Nah, bisa dilihat nanti dalam surah Al-Ma'idah ayat 5. Taibillahu anasya.